بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menuntut ilmu agama dan menghadiri majelis ilmu adalah salah satu jalan pintas untuk masuk surga. Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya masuk surga. Menunjukkan kepada kita, menuntut ilmu agama adalah ibadah dan amal soleh yang sangat mulia. Oleh karena itu, para ulama besar, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama setelahnya begitu bersemangat dalam menuntut ilmu, sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "La an afqaha sa'atan fi dini ahabbu ilayya min an aquma lailan." Aku duduk sesaat untuk mempelajari satu permasalahan agama, itu lebih aku senangi daripada sholat tahajud sepanjang malam. Aku duduk sesaat untuk belajar ilmu agama, itu lebih aku senangi daripada sholat tahajud sepanjang malam. Juga dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mempelajari satu bab dalam ilmu agama itu lebih aku senangi daripada puasa sunnah sepanjang hari. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu wajib. Maka yang wajib itu lebih utama daripada seluruh amalan sunnah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Talabul ilmi afdalu minan nawafil." Menuntut ilmu itu lebih afdal dari semua ibadah-ibadah yang sunnah. Terutama di hari ini perlu kita ingatkan kembali, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah kita telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Sesuai pengumuman dari pemerintah, hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah. Dan pemerintah adalah pihak yang berwenang menurut syariat dalam penentuan kapan mulai berpuasa dan kapan hari raya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudahun." Puasa itu adalah hari kalian semuanya berpuasa. Idul Fitri adalah hari kalian semuanya berbuka. Dan Idul Adha adalah hari kalian semuanya berkorban. Ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan makna hadis ini adalah kewajiban kita bersama pemerintah, bahwa penetapan Ramadan dan hari raya itu termasuk wewenang pemerintah menurut syariat Islam. Salam. Alhamdulillah hari ini kita telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Perlu kita ingatkan, kenapa jemaah sekalian? Karena tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia di dalam satu tahun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fi hinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu hadis yang mulia ini menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan, kecuali tidak lebih mulia, tidak mengalahkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka hadis ini terdapat padanya anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh? Yaitu amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal soleh. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan usaha kita untuk hadir di majelis ilmu termasuk amal soleh, dan akan lebih dilipat gandakan oleh Allah apabila kita luruskan niat kita, ikhlaskan hati kita, dan kita lakukan di hari-hari ini termasuk dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, dan termasuk sebesar-besarnya amal soleh adalah menuntut ilmu agama dan melangkahkan kaki untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan terpenting di dalam syariat Islam, yaitu tentang salasatul usul wa adillatuha. Penjelasan tentang tiga landasan utama. Namun seperti yang kita katakan, kita belum masuk pada pembahasan inti. Ada tiga mukaddimah dalam buku ini sebelum memasuki pembahasan inti. Walaupun tiga mukaddimah itu juga penting. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan memasuki mukaddimah yang kedua. Kalau yang pertama berbicara tentang empat kewajiban. Empat kewajiban setiap hamba. Sekarang yang kedua berbicara tentang tiga kewajiban yang harus dipelajari dan diamalkan bagi setiap muslim dan muslimah. Penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kita sudah jelaskan ya makna kata i'lam dan rahimakallah. Mungkin ada yang ingat? Hah? Ah, ya itu terjemahannya. Kemarin sudah kita jelaskan apa makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin kebanyakan nggak hadir. Yang hadir, ada yang ingat? Baik. Kalimat i'lam ini, dia memiliki makna yang lebih mendalam. Orang Arab menggunakan kalimat i'lam untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Sudah terbayang Pak ya? Dan maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajari, pahami dan yakini. Itu makna kata i'lam. Pelajari, pahami, dan yakini. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, yaitu salah satu metode di dalam pengajaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan hadis-hadis beliau, penuh dengan metode-metode pengajaran yang baik, yang patut diketahui oleh setiap orang tua, karena setiap kita wajib mendidik anak kita. Demikian pula oleh setiap guru, dan setiap kita adalah guru. Karena kita sudah jelaskan kemarin, kita punya kewajiban berdakwah, yaitu mengajarkan setiap ilmu yang kita ketahui. Jadi jangan disangka guru itu hanya yang berprofesi sebagai pengajar di sekolah. Setiap muslim wajib menjadi guru. Kenapa? Karena setiap muslim wajib untuk mengajarkan kembali ilmu yang sudah dia pelajari. Barulah dia termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada metode pengajaran yang baik. Apa itu? Ajak dulu. Ingatkan dulu orang yang mau diajari itu untuk perhatian. Ya, kalau bahasa kita perhatikan. Kalau dalam bahasa Arab i'lam. Ini terkandung padanya peringatan untuk kita perhatikan. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang beliau mengatakan istansitin nas. Tolong suruh mereka diam. Saya mau berbicara. Ya, dan berbagai macam metode yang lainnya beliau gunakan agar orang punya perhatian terlebih dahulu. Terlebih lagi, kita sekarang berbicara tentang agama Allah. Kita berbicara tentang ayat-ayat Allah. Kita berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir, memang sudah sifat mereka, ayat Allah dibacakan, mereka enggak mau dengar. Mereka enggak serius. Mereka main-main. Ya. Itu sifat orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman harus punya perhatian yang besar. Dan ini termasuk kunci sukses menuntut ilmu. Kalau seseorang sudah memiliki perhatian yang besar. Kenapa? Karena ilmu itu akan lebih kuat menempel di dalam hatinya. Ya. Kalau bahasa sekarang menempel di otak, di benak. Ya. Jadi ilmu itu akan lebih kuat di dalam hatinya seseorang kalau dia sudah punya perhatian yang besar. Iya. Jadi ini rahasianya. Adapun rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kemarin sudah kita jelaskan apa artinya? Barakallahu fik. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu artinya adalah semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan menjaga dirimu dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Subhanallah, ini doa yang sangat agung. Inilah yang kita harapkan dari Allah. Rahmat Allah. Kalau Allah sudah merahmati seseorang, maka Allah ampuni dosanya dan Allah berikan penjagaan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Inilah sebab kita masuk surga. Bukan karena amalan kita, tapi kalau kita sudah dapat rahmat Allah. Baik. Oleh karena itu di sini kita dapat memetik pelajaran, inilah sifat seorang pengajar. Inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang muslim. Apa? Punya rasa kasih sayang yang besar. Oleh karena itu Syekh ingin mengingatkan kita, ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Kenapa kita belajar ilmu? Kenapa kita menuntut ilmu agama? Dasarnya adalah kasih sayang. Yaitu kita ingin meraih kasih sayang Allah. Dan juga karena kita sayang kepada orang lain, sehingga kita harus menuntut ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, terutama keluarga kita sendiri, supaya mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi itu hakikat ilmu jamaah sekalian. Kembali kepada ar-rahmah, kasih sayang, dan tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Demikian pula sifat ahlus sunnah, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ahlus sunnah arhamu bil khalq. Karakter penting ahlus sunnah itu adalah mereka itu orang-orang yang paling penyayang kepada umat. Ya, itu sifat Ahlus Sunnah, persis seperti sifat Nabi yang mereka ikuti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan bagi kalian, sangat lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah katakan tentang para sahabat, ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang antara sesama kaum mukminin. Iya. Jadi ini yang ingin beliau ingatkan kepada kita. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Qala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan berikut ini dan mengamalkannya. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, di sini juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu apa? Metode pengajaran yang baik lagi. Ya, jadi tadi kita sudah dapat satu metode pengajaran, mengajak terlebih dahulu orang yang kita ajari atau anak kita yang lagi kita ajari untuk perhatian dulu. Jangan dia lagi asik main, kita sudah berpidato, berceramah, percuma saja. Ya. Tapi ajak dulu dia perhatian. Kalau perlu buat dia penasaran dulu. Itu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sering kali melontarkan pertanyaan terlebih dahulu. Padahal mudah saja, bisa saja beliau sampaikan langsung. Tapi beliau seringkali bertanya dulu, ya Mu'ad, atadri mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Padahal bisa saja Nabi SAW menyampaikan secara langsung, tapi beliau bertanya dulu. Untuk apa? Supaya dia perhatian dan supaya dia penasaran, agar dia punya perhatian yang besar dan rasa ingin tahu yang kuat. Ya. Nah, di sini ada metode yang lain, ya, yaitu dzikru al-ijmal ba'da tafsil, qabla tafsil, dzikrul ijmal qabla tafsil. Menyampaikan ilmu itu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Ya. Di sini Syekh mengatakan wajib bagi kita mempelajari tiga permasalahan. Padahal bisa saja Syekh mengatakan wajib bagi kita mempelajari satu, dua, tiga. Tapi beliau tidak mengatakan langsung. Beliau bilang ada tiga terlebih dahulu. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tiga perkara yang membinasakan, apa, tujuh perkara yang membinasakan. Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah mencintai tiga bagi kalian dan membenci tiga bagi kalian. Baru beliau rinci. Ini banyak sekali hadis seperti ini. Itu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh bisa kita praktekan. Nah, salat wajib itu ada lima. Jangan langsung kita bilang salat wajib itu adalah subuh, duhur, dan seterusnya. Bilang dulu ada lima. Apa yang terjadi padanya? Muncul rasa ingin tahu, penasaran. Atau tanyakan, tahu enggak salat wajib ada berapa? Tanya dulu. Ya, ini metode yang baik. Baik. Jadi ini akan kita pelajari tiga permasalahan yang sangat penting, bahkan terpenting di dalam agama. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah dialah yang menciptakan kita. Warazaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka siapa yang menaatinya dia pasti masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan siapa yang menentangnya atau tidak taat kepadanya dia akan masuk neraka. Jamaah sekalian, inilah permasalahan yang pertama. Kata beliau, bahwasanya Allah menciptakan kita. Dan ini termasuk keimanan kita kepada Allah dalam tauhid rububiyah, yaitu mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah yang melakukan perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang bersamanya, membantunya, ataupun bersaing dengannya. Di antaranya adalah mencipta. Apa itu mencipta, jemaah sekalian? Mencipta itu maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Itu maknanya mencipta. Itu maknanya mencipta. Iya, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Maka yang bisa melakukan ini hanya Allah. Apa ada makhluk yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Walaupun hanya seekor lalat, tidak ada yang bisa melakukan ini. Tidak ada yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya enggak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Enggak ada. Enggak mungkin. Makhluk enggak mungkin bisa melakukan. Makhluk itu hanya bisa apa? Merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Kemudian Allah dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Artinya setelah kita diciptakan, kita tidak dibiarkan begitu saja, namun Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita bisa menikmati hidup ini. Allah berikan rezeki dan Allah curahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Untuk apa itu semua, jemaah sekalian? Semata-mata agar kita beribadah hanya kepadanya. Oleh karena itu, kata Syekh, walam yatrukna hamala. Allah tidak biarkan kita sia-sia. Maksudnya apa sia-sia itu? Sia-sia itu adalah kehidupan yang tidak kenal perintah Allah, tidak tahu larangan Allah. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang hampa. Kehidupan yang tidak bermakna. Kehidupan yang tiada arti. Itulah kehidupannya orang-orang kafir. Kehidupan yang sia-sia. Kehidupan main-main. Kehidupan yang sendagurau. Tidak memiliki arti apa-apa. Kehidupan tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan dan diberi rezeki? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Maksudnya dibiarkan begitu saja, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Maksudnya orang yang hidupnya sia-sia adalah yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Dan mereka itu, jamaah sekalian, tidak ubahnya seperti binatang ternak. Sebagaimana firman Allah, yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Iya. Jadi itulah kehidupan sia-sia, jemaah sekalian. Persis seperti hewan. Bahkan lebih buruk sebenarnya dari hewan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang lain, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula dalam ayat yang lain, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu, yaitu orang-orang yang tidak beribadah hanya kepada Allah, kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Jadi jemaah sekalian, ingatlah ini selalu, manusia itu enggak selamanya disebut mulia. Betul, manusia awalnya adalah mulia, diciptakan sebagai manusia, tapi kemuliaan itu bisa hilang. Kemuliaan itu bisa hilang. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak pula menjauhi larangannya, tidak beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka Allah telah menegaskan tujuan kita diciptakan dan diberikan rezeki, dan kelak akan dihisab sebagaimana dalam rangkaian ayat surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, 57 dan 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Artinya dia Maha mampu untuk menghisap kita dan memberikan pembalasan atas semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat mengapa kita diciptakan dan mengapa kita diberikan rezeki. Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan kita diciptakan dan tujuan kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka untuk itu Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Jadi bagian yang pertama ini pada hakikatnya penjelasan dua poin penting dalam hidup kita. Pertama, untuk apa kita hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita beribadah. Ini dua poin yang ingin beliau tegaskan di dalam permasalahan yang pertama ini. Pertama, untuk apa kita hidup? Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita diberikan berbagai macam rezeki dan kenikmatan oleh Allah? Tidak lain agar kita bersyukur. Dan bersyukur itu adalah beribadah. Ya, bukan hanya berkata, saya bersyukur. Atau bikin acara kemudian disebut syukuran. Bukan itu bersyukur. Bersyukur itu artinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwasannya ibadah itu ada caranya. Bagaimana kita mengetahui cara kita beribadah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Tidak mungkin jemaah sekalian, mustahil kita bisa mengetahui cara kita beribadah kepada Allah. Walaupun fitrah manusia, andai tidak diutus Rasul sekalipun, secara fitrah manusia itu sudah tercipta beribadah, meyakini Allah satu-satunya yang patut disembah. Pingin beribadah kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Itu fitrah manusia. Hanya saja, kenapa kemudian ada yang beribadah kepada selain Allah? Karena mereka disesatkan oleh syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam riwayat Muslim, hadis Qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa itu artinya berpaling dari kesyirikan dan menyembah hanya kepada Allah. Namun syaitan menciptakan menyesatkan mereka. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak Adam, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jemaah sekalian, perhatikan baik-baik hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini ada peringatan keras bagi setiap orang tua. Ternyata orang tua yang kenyataannya paling sayang kepada si anak, justru kedua orang tuanya lah juga yang paling berpotensi membuat anak itu sengsara dengan kesengsaraan yang paling dahsyat, yaitu menjadi kafir dan kekal di dalam neraka. Waliyadu billah. Ya. Tapi yang ingin kita sampaikan dari hadis ini, coba perhatikan, Nabi SAW mengatakan setiap anak lahir di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim? Karena memang dia sudah Muslim. Ya, dia sudah Muslim. Fitrah itu artinya Islam, sesuai fitrahnya. Itu artinya fitrah, itu Islam. Dia terlahir ke dunia ini sebagai orang yang tahu sepatutnya disembah hanya Allah. Yang disembah selain Allah salah. Itu fitrah sebenarnya. Hanya saja lingkungan merusak kita, syaitan menjerumuskan kita sehingga keluar dari fitrah. Tapi jemaah sekalian, bagaimana caranya beribadah? Kita enggak mungkin tahu. Kecuali Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia sebagai rahmat. Agar manusia mendapatkan rahmat Allah harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Apa maksudnya rahmat di sini jemaah sekalian? Maksudnya siapa yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat rahmat. Dia disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan siapa yang tidak mengikuti beliau, maka dia akan dimurkai oleh Allah. Iya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita agar kita menjadi manusia yang kehidupannya tidak sia-sia. Maka diutuslah seorang rasul untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menegaskan, siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Itu persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku masuk surga, akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku dialah yang mau masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku dialah yang enggan masuk surga. Ya. Kemudian beliau sebutkan kepada kita dalil. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Qala rahimahullah, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Saksi itu maksudnya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat akan bersaksi bahwasannya dia telah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan semua kebaikan telah beliau ajarkan dan mengingatkan semua kejelekan. Sehingga kita enggak bisa beralasan lagi, "Ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya." Enggak bisa. Ada saksi. Ada saksi yang mengatakan, "Saya sudah sampaikan semua kebaikan." Itu makna rasul sebagai saksi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul." Tetapi Firaun menentang rasul tersebut, tidak taat kepadanya. Maka kami azab dia dengan azab yang pedih. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jamaah sekalian, inilah dalilnya tentang pengutusan rasul, dan siapa yang taat kepadanya masuk surga, siapa yang tidak taat kepadanya akan masuk neraka. Dari sisi mana pendalilannya? Yaitu dari sisi peringatan terhadap kita atas apa yang telah menimpa Fir'aun. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita jangan sampai menjadi pengikut Fir'aun. Apa perbuatan Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam diutus kepadanya, dia enggak mau taat. Dia enggak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Maka apa yang terjadi? Dia ditimpa azab. Ini juga ancaman yang berlaku bagi kita. Nabi yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak menaatinya, maka nasib kita akan seperti Fir'aun. Hati-hati. Dalam ayat ini terkandung peringatan. Nasib kita nanti akan seperti Fir'aun kalau kita tidak mau taat kepada rasul yang diutus kepada kita. Ya. Jemaah sekalian, apa yang menimpa Firaun? Yang menimpanya adalah 4 azab. 1, dia disesatkan. Itu azab. Allah menyesatkan seseorang itu bagian dari azab. Iya. Yang kedua, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan juga dalam keadaan diazab juga fisiknya. Iya. Kalau selama hidupnya diazab hatinya, tatkala mati diazab hatinya dan fisiknya. Iya. Dan itu adalah kandungan makna firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah dalam ayat yang lain, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa 2 azab. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Fitnah maksudnya jemaah sekalian adalah kesesatan. Itu azab pada hati. Kemudian azab yang pedih adalah azab pada anggota tubuh. Itu yang Allah timpakan kepada Fir'aun di dunia. Iya. Pertama, dia disesatkan. Artinya apa? Ini peringatan bagi kita. Kalau kita berani menolak satu pendapat, satu ucapan, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tersesat. Hati-hati. Kita akan tersesat. Makanya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau kerjakan. Kenapa? Karena aku takut tersesat. Padahal beliau langsung sudah dijamin masuk surga. Tapi masih takut kalau meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menimpa Firaun. Jadi hati-hati, ini sebab-sebab kesesatan. Yang kedua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia terus disesatkan sampai mati. Itu namanya su'ul khatimah. Mati dalam keadaan sesat. Dan juga dalam keadaan mendapatkan azab pada fisiknya. Apa yang ketiga jemaah sekalian? Azab kubur. Ya. Padahal Firaun tuh mati di laut. Mati di laut. Dan jasad-jasad bala tentaranya musnah di lautan. Hanya jasad Fir'aun yang Allah selamatkan untuk diperlihatkan kepada Bani Israel, dia tuh betul-betul sudah mati. Tapi gak boleh kita katakan Fir'aun yang mumi sekarang adalah Fir'aunnya Musa itu. Gak boleh, itu gak ada apa namanya bukti ilmiah. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan mumi-mumi itu Fir'aunnya Musa, bukan. Kecuali bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi sulit. Ya, karena ini bukan hadis yang ada sanadnya. Kecuali ada sanad, saya melihat dia Fir'aunnya Musa. Kemudian anaknya bilang, "Iya, kakek saya bilang atau ayah saya bilang memang dia." Terus bersambung sampai hari ini. Itu baru bisa dibuktikan. Ya. Itu pun kalau sanadnya enggak terputus dan yang meriwayatkan orang-orang terpercaya. Jadi dari sini kita pahami hadis itu luar biasa. Pembuktian kebenarannya itu luar biasa hadis. Kalau hadis bisa dibuktikan. Dan tidak ada satupun sejarah bangsa di dunia ini yang seperti pembuktian kebenarannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya. Paling cuman konon kabarnya begitu sejarah bangsa-bangsa di dunia. Konon kabarnya begitu. Kalau hadis kalau sudah ada kalimat seperti itu lemah. Kalau hadis. Kalau sudah ada kalimat seperti itu, konon kabarnya itu hadis lemah sudah. Iya. Hadis itu kalau sahih guruku berkata kepadaku, dia mendengar dari gurunya berkata kepadanya, terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian diteliti, siapa guru-gurunya ini? Ketemu enggak dia dengan gurunya? Ya, jangan-jangan dia lahir gurunya sudah wafat. Berarti enggak ketemu dia. Enggak bisa dia katakan guru saya berkata. Iya. Kemudian dilihat mereka terpercaya tidak? Kalau tidak, makanya hadisnya jadi dhaif. Iya, bahkan bisa palsu. Baik. Jadi Firaun dan bala tentaranya mati di laut, dan bala tentaranya musnah di laut. Artinya apa? Enggak dikubur. Tapi mereka mendapatkan azab kubur. Iya. Mau mati dimanapun akan dapat azab kubur ataupun nikmat kubur. Iya. Dimanapun. Mau terbakar jadi abu sama saja. Tapi kenapa dikatakan nikmat kubur dan azab kubur? Karena pada umumnya manusia dikubur. Bukan berarti kalau enggak dikubur enggak dapat. Iya. Kemudian yang keempat, yang lebih dahsyat lagi akan menimpa Firaun adalah azab neraka. Azab di hari kebangkitan. Dan dua azab ini Allah sebutkan dalam satu ayat, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Api dibentangkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Pada pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat Allah perintahkan masukkan bala tentara Fir'aun kepada azab yang pedih. Jadi ayat ini berbicara dua azab. Pertama, api yang dibentangkan kepada mereka pagi dan petang hari. Itu namanya azab kubur. Kemudian yang kedua, setelah terjadi hari kiamat Allah perintahkan masukkan mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, ayat ini juga merupakan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya azab kubur. Ya, tidak seperti keyakinan sebagian golongan, sebagian kelompok. Ya, kata mereka azab kubur itu hadis-hadisnya ahad, artinya sedikit yang meriwayatkan. Jadi tidak bisa diyakini. Itu kata mereka. Dan ini pendapat yang menyimpang. Karena pertama, hadis ahad pun itu dia harus diimani, harus diyakini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman seorang diri untuk berdakwah. Ya, jadi enggak harus hadis itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi itu mengada-ada dalam agama. Yang kedua, ini kebodohan mereka juga. Padahal hadis-hadis tentang nikmat dan azab kubur itu hadis mutawatir. Dan yang ketiga, bahkan ada dalam Al-Quran. Ya. Itu ajaran mereka, mengingkari hadis ahad. Terus mau katanya menegakkan negara Islam. Bagaimana mungkin menegakkan negara Islam dengan cara berdakwah tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin selamanya, mustahil. Iya, tidak mungkin. Baik. Jadi ini empat azab yang menimpa Firaun. Peringatan keras bagi kita. Kalau kita tidak taat kepada Rasul yang diutus kepada kita, maka nasib kita akan seperti Firaun yang tidak taat kepada Rasul yang diutus kepadanya. Jadi jemaah sekalian, permasalahan yang pertama ini menjelaskan kepada kita hikmah penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana cara kita beribadah, yaitu harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala akan datang pembahasan lebih detail pada penjelasan tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik. Kita masuk permasalahan yang kedua. Yang punya buku bisa lihat dan usahakan dihafal. Ya. Ini kunci sukses menuntut ilmu adalah menghafal. Kunci sukses menuntut ilmu. Tidak mungkin tidak. Enggak akan sukses seseorang menuntut ilmu tanpa menghafal. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang segala sesuatu yang kita pelajari. Percuma kita belajar, akan hilang semuanya kecuali yang kita hafal. Itu saja yang akan bertahan. Iya. Dan ulama menjelaskan menghafal itu ada dua macam. hifdzu sadrin wa hifdzu kitabin. Menghafal dengan dada, menghafal di dalam dada. Ya, kalau istilah sekarang menghafal di luar kepala. Ya. Yang kedua, menghafal dengan catatan. Menghafal dengan catatan. Iya. Kebanyakan ulama dua-duanya digunakan. Dia hafal di luar kepala, dia juga mencatat. Ya. Tapi ada segelintir ulama yang sama sekali enggak butuh mencatat. Kenapa? Hafalannya begitu kuat. Sekali baca enggak akan pernah lupa sampai mati. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketakwaan. Ya. Ilmu Allah adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Ya. Jadi luar biasa, ada ulama seperti itu. Dia enggak sama sekali enggak perlu mencatat. Ya. Makanya kita bersyukur di masa ini banyak orang kayaknya enggak perlu mencatat, ya. Hafalannya kuat insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Asani, ya. Permasalahan yang kedua dari tiga permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahasanya Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan poin yang kedua ini? Maksud beliau adalah, jadi setelah sebelumnya kita sudah paham kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka permasalahan yang kedua yang harus kita pahami, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kesyirikan dengan siapapun Allah dipersekutukan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan siapapun Allah dipersekutukan, semuanya terlarang. Semuanya adalah dosa besar, semuanya bisa menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam, dan apabila dia mati sebelum bertobat, dosanya tidak akan diampuni, dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan inilah bahaya dosa syirik. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa syirik, konsekuensinya berat. Akan menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau mati sebelum bertobat, tidak pernah diampuni dosanya, dan pasti masuk neraka. Dan yang paling mengerikan adalah kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya. Maka tidak ada bedanya dengan siapapun Allah dipersekutukan. Dan maksud beliau jemaah sekalian untuk membantah anggapan sebagian orang bahwasannya menyekutukan Allah dengan patung, menyekutukan Allah dengan berhala, kata mereka memang terlarang. Tapi kan kita ini sekarang berdoanya bukan kepada patung. Kata mereka, kita berdoa kepada wali ini. Ya. Kita berdoa kepada orang soleh. Maka jemaah sekalian, kita katakan sama saja. Allah larang dua-duanya. Berdoa kepada patung, berdoa kepada berhala. Berdoa kepada orang soleh juga terlarang. Bahkan kepada seorang nabi sekalipun. Atau malaikat sekalipun, sama terlarang. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan pengecualian. Kapan pernah Allah mengatakan jangan kalian menyekutukan aku kecuali dengan nabi? Tidak pernah. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Ya. Jadi semuanya terlarang. Segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan orang-orang dulu yang jelas-jelas orang musyrik atau orang Nasrani itu juga menyembah, ya, sebagian orang-orang dahulu itu menyembah orang-orang soleh, bukan menyembah patung-patung, bukan menyembah berhala. Contohnya siapa? Orang-orang Nasrani. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan kita berdoa ini kepada wali, bukan kepada berhala. Sama, umat Nasrani pun berdoa kepada Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Apa bedanya? Bahkan kalau melihat dari segi tingkatan, umat Nasrani lebih tinggi kalau begitu. Karena mereka berdoa kepada seorang nabi, sedangkan kalian hanya berdoa kepada wali. Nabi lebih tinggi dari wali. Kecuali yang apa namanya? Otaknya sudah korslet, ya. Mereka mengatakan wali-wali mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi. Ya. Ini sudah apa namanya? Enggak beres. Ya. Jadi orang-orang dahulu juga beribadah kepada orang-orang soleh. Enggak semuanya penyembah berhala. Enggak semuanya penyembah berhala. Ada juga yang beribadah kepada orang soleh dan beribadah kepada para nabi. Dan ini penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Sulaiman, apa namanya, membuat pembahasan lebih rinci tentang permasalahan ini dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qawaidul Arba. Empat kaidah. InsyaAllah kita bahas setelah selesai buku ini. Dan ada yang lebih detail lagi, yaitu Kasyfus Syubhat. Iya. Jadi beliau bahas lebih detail di dua kitab tersebut. Baik. Nah, sekarang apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Qala rahimahullah, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Atau janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Kata masjid di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama adalah tempat sujud. Tempat sujud, masjid maksudnya. Tempat kita beribadah. Yang kedua bisa juga bermakna anggota tubuh yang kita gunakan untuk bersujud. Maka kata Allah, itu milik Allah. Bahkan seluruh alam ini semuanya milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita sudah yakin Allah penguasa, Allah pencipta, pemberi rezeki, penguasa seluruh makhluknya, pemilik seluruh makhluknya, maka sudah sepatutnya Allah saja yang kita sembah. Ya, itu logika yang benar. Beda kalau misalkan kita yakin ada dua penguasa, ada dua pencipta, ada dua pemberi rezeki, maka berarti kita beribadah kepada dua. Ternyata tidak, hanya satu. Maka tidak patut dia dipersekutukan. Oleh karena itu Allah tegaskan, janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Nah, jemaah sekalian perhatikan di sini, coba lihat yang punya buku. Lihat kalimat ahadan di situ. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat nakirah. Kalimat nakirah. Dan dia terletak dalam konteks pelarangan. An-nakirah fi siyakin nahyi. Maka dalam bahasa Arab tufidul umum. Dalam bahasa Arab itu bermakna umum. Jadi dari segi bahasa saja sudah bisa dipahami. Itu bermakna umum. Artinya enggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian boleh mempersekutukan Allah dengan selainnya, dengan orang-orang tertentu, tidak ada. Semuanya terlarang. Semuanya adalah dosa terbesar yang bisa menyebabkan seseorang itu batal imannya, batal Islamnya, batal tauhidnya. Kalau dia mati sebelum taubat, maka tidak mungkin dosanya diampuni oleh Allah. Dan yang lebih berbahaya adalah dia akan kekal di neraka. Iya. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jamaah sekalian, seburuk apapun seorang muslim, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama dia tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagaimana mungkin ada seorang muslim mengatakan, walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir, dia lebih baik daripada seorang muslim? Subhanallah. Ya. Padahal Allah mengatakan, dosa syirik tidak mungkin diampuni, dosa lain yang lebih rendah daripada kesyirikan dan kekufuran masih mungkin mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, Ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Dengan syarat tidak syirik. Bagaimana mungkin ada seorang muslim memuji-muji orang kafir? Bagaimana mungkin ada seorang muslim mengatakan orang kafir lebih baik daripada seorang muslim? Iya. Hanya karena apa? Hanya karena dia melihat sisi duniawinya. Ya. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita dari segi duniawi, dia berikan kepada kita harta benda, dia bantu kebutuhan-kebutuhan kita, tapi pada saat yang sama dia caci maki ayah dan ibu kita, senang gak kita sama dia? Kita akan marah besar. Dan gak ada nilainya seluruh bantuannya kepada kita. Sekarang bagaimana kalau yang dicaci maki adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka mengatakan Allah punya anak? Itu caci makian yang sangat dahsyat kepada Allah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Allah katakan dalam surat Maryam, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang punya anak. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Sebelumnya Allah katakan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena takut kepada Allah. Ya. Yang takut adalah makhluk yang mendengarkan. Karena mereka mengenal Allah. Ya. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ya, jadi enggak mungkin seorang muslim memuji-muji orang kafir atau bersikap loyal kepada mereka. Dan jemaah sekalian, termasuk setinggi-tingginya sifat loyal kepada orang kafir adalah mengangkat mereka menjadi pemimpin. Ini setinggi-tingginya sifat loyal. Enggak mungkin orang muslim itu kalau dia tahu agamanya, dia mengerti agamanya, enggak mungkin dia melakukan itu. Betapa pentingnya kita pahami ini jemaah sekalian. Maka inilah pembahasan yang ketiga. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Qala rahimahullah ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Ini permasalahan yang terakhir dalam pertemuan ini insyaallah taala. Kata beliau, "Anna man ata'a ar-rasulah wa wahhadallaha." Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Ini dua permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasul. Itulah dua kunci kebahagiaan hidup. Tidak mempersekutukan Allah dan tidak mengada-ada di dalam agama. Menegakkan tauhid dan sunnah. Itulah jemaah sekalian makna kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, tauhid dan sunnah. Maka kata Syekh, orang yang sudah melakukan itu berarti dia sudah muslim. Maka orang muslim itu la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin, tidak boleh seorang muslim itu bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun kerabatnya yang terdekat. Siapa yang dimaksud musuh Allah dan Rasulnya di sini jamaah sekalian? Semua orang kafir. Semua orang kafir kepada Allah dan orang yang menyekutukan Allah, itulah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebaliknya pula Allah dan Rasulnya memusuhi mereka. Apakah patut musuh Allah dan Rasulnya kemudian kita cinta kepada mereka, kita berkasih sayang dengan mereka? Tentunya sangat tidak patut. Iya. Inilah iman yang benar, iman yang memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi keimanan? Cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Demikian pula benci kepada orang-orang yang kafir dan musyrik, yang kafir kepada Allah dan menyekutukan Allah. Itu konsekuensi daripada keimanan. Iya. Meskipun kerabat yang terdekat. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang muslim itu harus tahu kemana dia serahkan kecintaannya dan sifat loyalitasnya. Maka tidak boleh dia berikan kepada orang-orang kafir, hanya khusus dia berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman pun itu ada dua tingkatan, dan lebih lengkapnya manusia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, orang yang kita cinta sepenuhnya, tidak boleh benci sedikit pun. Siapa mereka? Mereka itulah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, yaitu golongan ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang kita harus benci sepenuhnya, enggak boleh cinta sedikit pun. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kita cinta di satu sisi namun kita benci dari sisi yang lain. Ya, cinta tapi benci. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang masih muslim tetapi melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar atau mengada-ada di dalam agama. Ya. Jadi di satu sisi kita cinta karena dia masih muslim, enggak boleh kita kafirkan, tapi di sisi lain kita benci. Iya. Ini tiga tingkatan manusia yang diatur dalam Islam, sebesar apa kita harus cinta kepadanya. Dan inilah yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi ini enggak main-main. Ini perkara penting dalam iman, yang diistilahkan para ulama dengan al-wala wal bara. Kemana sikap loyal kita dan kepada siapa kita harus benci? Itu sudah diatur dalam Islam, enggak semau kita. Ya, saya senang sama yang ini, yang sana saya enggak suka. Saya mau pilih pemimpin yang ini, yang itu saya enggak suka. Ya. Itu sudah diatur dalam Islam, ditentukan. Enggak boleh kita semaunya. Ya. Maka tidak mungkin orang yang beriman itu, kalau imannya itu benar, kemudian dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang kafir itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum atau karib kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati mereka, yaitu orang-orang yang membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Wa ayyadahum biruhin min, dan Allah mendukung mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah golongan Allah itu merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Jadi jemaah sekalian, ayat ini tegas, kata Allah, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, berkasih sayang dengan orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah permasalahan yang ketiga, satu keyakinan penting, satu amalan penting terkait dengan prinsip keimanan seorang muslim yang harus diamalkan dalam kehidupan setiap hamba. Dan ulama menjelaskan, bersikap al-bara' atau berlepas diri terhadap orang-orang kafir itu terlaksana dengan empat perkara. Yang pertama, membenci mereka. Kenapa harus benci? Karena Allah benci mereka. Kenapa kita harus cinta seseorang? Karena Allah cinta kepadanya. Semakin Allah cinta kepadanya, maka semakin kita pun mencintainya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling kita cintai, harus lebih kita cintai, melebihi orang tua kita sekalipun, melebihi anak kita sekalipun, melebihi siapapun di dunia ini, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang Allah benci, wajib kita benci. Kemudian yang kedua, al-mu'adah, bersikap memusuhi. Kemudian yang ketiga adalah takfir, meyakini mereka itu kafir. Ya, jangan kita bilang dia juga beriman, walaupun dia kafir, walaupun dia bukan muslim. Ini bahaya. Ini merusak akidah kita. Iya. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Dan syaratnya itu berat. Tidak seperti yang dilakukan oleh teroris. Ya. Memerangi orang kafir, berjihad melawan orang kafir, itu ibadah. Ibadah yang sangat agung. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi apa namanya? Dosa, bukan ibadah. Ya, yang dilakukan oleh teroris, buang bom di sembarang tempat, berjihad tanpa mengikuti aturan syariat, walaupun mereka meyakini itu adalah jihad, maka itu hanyalah perbuatan sia-sia. Ya. Jadi jihad itu ada aturannya. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya, baru adanya jihad. Apa di antaranya jemaah sekalian? Syarat penting dalam jihad adalah dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Ya, para ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan makna hadis ini adalah kewajiban berjihad itu hanyalah dengan izin pemerintah. Kalau sekarang sebaliknya, pemerintah mau mereka perangi, ya. Itu namanya jihad khawarij, bukan jihad ahlus sunnah. Pergi ke daerah bergejolak, ikut jihad di situ tanpa izin pemerintah, itu jihadnya khawarij, bukan jihadnya ahlus sunnah. Ya. Jadi jihad itu ibadah. Yang namanya ibadah harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak cukup hanya semangat. Ya. Semangatnya sudah bagus. Niatnya sudah baik. Ya. Walaupun kita enggak tahu pasti juga niatnya baik atau tidak. Tapi mungkin kita berprasangka baik, niatnya baik, tapi itu enggak cukup. Harus disertai dengan cara yang benar, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah sifat seorang muslim, harus membenci kekufuran. dan juga membenci orang-orang kafir, memusuhi kesyirikan, dan juga memusuhi orang-orang musyrik. Itu yang seharusnya. Dan bahkan jemaah sekalian, bersikap loyal kepada orang-orang kafir, termasuk mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, bisa menjadikan orang itu kafir. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa itu wali? Maksudnya yang dicintai dan termasuk juga diangkat menjadi pemimpin dan diserahkan sikap loyal kepadanya. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian mereka saja. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka dia bagian dari mereka. Hati-hati jemaah sekalian. Ini bahaya. Dia bersikap loyal kepada orang kafir, bisa jadi dia keluar dari Islam. Walaupun di sini ulama merinci dengan dua rincian. Pertama, kalau dia cinta kepada orang kafir, kalau dia ikut-ikutan kepada mereka, atau dia bersikap loyal kepada mereka karena cinta juga terhadap ajaran agama mereka atau kekufuran mereka, maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, misalkan dia ucapkan selamat Natal. Kenapa dia ucapkan selamat Natal? Atas dasar setuju mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam atau tidak mempermasalahkan, maka dia kafir seperti mereka. Enggak usah menunggu dia berdoa kepada Nabi Isa atau masuk gereja menyembah Nabi Isa. Tidak. Kalau dia setuju penyembahan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia kafir. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu berarti pengingkaran terhadap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan artinya la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia setuju dengan penyembahan kepada selain Allah, dia tidak mempermasalahkan mereka melakukannya, maka berarti dia membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian rincian yang kedua, kalau dia mendukung orang kafir, fans kepada orang kafir, senang dan cinta kepada mereka, bersikap loyal kepada mereka, karena apa? Karena dunia, karena keuntungan duniawi, ya. Atau bahkan karena maksiat, ya. Seperti, wow, dia hebat main gitarnya, ya. Main musiknya, ya. Actingnya hebat, maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai kekufuran. Jadi dua tingkatan. Tidak sampai tingkatan kekufuran, namun dosa besar. Ya. Baik. Walhamdulillah, jemaah sekalian, kita sudah selesai dari pembahasan tiga permasalahan yang sangat penting, yang wajib, kata Syekh, wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan diamalkan dalam kehidupan kita. Inilah pembahasan mukaddimah yang kedua dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Masih ada sisa waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Apa tulis saya lupa saya baca. Wah, saya nggak jadi. Wah, Baik. Baik. Apabila itu memang kegiatan yang menyelisihi syariat, dan kegiatan yang menyelisihi syariat di dalam gambaran tersebut bisa dua tingkatan. Pertama, mengada-ada dalam agama. Yang kedua, yang lebih parah lagi, apabila mengandung kesyirikan. Kalau mereka datang berdoa di sana, berdoanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, tetapi mereka meminta hajat-hajat mereka dengan satu keyakinan, karena ini adalah tempat keramat, maka berdoa kepada Allah di tempat itu lebih berpeluang untuk dikabulkan. Maka ini bukan termasuk syirik, karena dia masih berdoa kepada Allah, namun termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Ya. Kita pun tidak patut untuk turut membantu atau turut serta dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau kemudian mereka berdoa memohon hajat-hajat mereka kepada penghuni kubur, kepada para wali atau para nabi yang sudah meninggal dunia, maka ini termasuk kategori kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tidak patut lagi untuk kita ikut membantu. Iya. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sudah tepat. Kalau tadinya belum tahu, tidak apa-apa, ditarik kembali. Itu sudah tepat. Walaupun itu bermudarat. Dan sudah pasti bermudarat pada umumnya. Tapi kalau kita biarkan, mudaratnya lebih besar. Berarti kita turut serta di dalam membantu kemungkaran terbesar. Iya. Atau yang bisa mengantarkan kepada kemungkaran terbesar. Jadi memang sudah seperti itu. Kegiatan apapun di lingkungan kita, di masjid kita, kalau bertentangan dengan syariat, gak boleh kita dukung, gak boleh kita ikut-ikutan. Tapi kita masih punya dan harus kita gunakan pintu-pintu lain untuk memperbaiki hubungan. Ya. Jadi jangan terlalu peduli, jangan terlalu khawatir. Mereka mau marah, mereka gak senang, terserah. Yang penting Allah ridho. Karena kita hidup mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ini yang pertama harus menjadi prinsip seorang muslim. Gak peduli, saya gak mau ikutan, saya gak mau bantu sedikit pun. Mereka mau marah, gak marah, silahkan, terserah. Tapi jamaah sekalian, kita masih terlalu banyak pintu-pintu lain untuk mendekati mereka. Karena mendekati mereka itu penting. Bagaimana kita mau dakwahi mereka? Kalau hubungan sudah jadi tidak baik, bagaimana mau dakwahi mereka kalau mereka sudah benci kepada kita? Makanya kita manfaatkan pintu-pintu lainnya untuk mendekati mereka. Contohnya apa? Ya misalkan mereka sakit, kita kasih bantuan, kita kunjungi, ada anggota keluarga mereka yang wafat, kita ikut. Mereka gak butuh bantuan sekalipun, kita berusaha untuk kasih bantuan, kasih hadiah. Kasih hadiah. Pendekatan. Dan itu metode Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan akhlak mulia kepada orang kafir. Dan jemaah sekalian, beliau menunjukkan akhlak mulia kepada orang kafir, itu bukan menunjukkan beliau cinta kepada mereka, tidak. Tapi memang itu akhlak Rasulullah SAW. Dan agar hati mereka menjadi lembut. Apalagi kalau masih muslim. ya kan? Dia lebih berhak untuk kita berikan bantuan-bantuan, ya, kasih hadiah. Jadi kalau uang yang sudah terlanjur dikasih itu kemudian ditarik kembali, kasih lagi kepada orangnya secara pribadi. Nih, saya kasih buat kamu hadiah, bukan untuk acara itu. Iya, kan senang dia. Dan orang itu kalau sudah senang kepada kita, kita mau suruh apapun, tatkala kita menasehati dia, dan itu harus jadi tujuan utama, supaya dia senang, agar kita lebih mudah memberikan nasihat. Jadi jangan kita hanya enggak ikut serta atau enggak ikut bantu, tapi harus kita jelaskan kenapa. Ya, nanti mereka jadi bertanya-tanya, mereka jadinya berkesimpulan, oh, orang itu enggak sosial. Kenapa? Karena dia enggak tahu alasan kita. Kita sendiri enggak pernah berdakwah, enggak pernah jelaskan. Jelaskan. Terus terang jelaskan. Dan itu kesempatan besar untuk berdakwah. Kapan lagi mereka datang minta bantuan? Kapan lagi kita ketemu? Ya, ini kesempatan mau saya jelaskan ini. Ini salah, ini bertentangan dengan syariat, begini-begini. Jelaskan dengan ilmiah, dengan dalil, dengan lemah lembut, plus berikan hadiah. Ya, insyaallah taala itu lebih memudahkan mereka untuk menerima dakwah. Ya. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, yang paling bagus, yang paling ideal, yang paling afdol, jangan mau jadi bawahannya. Iya. Tidak sepatutnya kita sebagai seorang muslim, atasan kita kafir. Enggak sepatutnya. Iya. Karena dia adalah orang yang hina. Bagaimana mungkin kita memuliakan orang yang Allah hinakan? Iya. Ini yang seharusnya yang kita lakukan. Kecuali memang belum ada jalan atau masih banyak hambatan untuk kita cari pekerjaan lain, ya, atau iman kita masih lemah, ya, maka kita terhadap orang kafir, terhadap orang kafir, kita pertama harus punya sifat atau sikap al-bara kepadanya, berlepas diri kepadanya, ada kebencian di dalam hati. Tapi jemaah sekalian, menunjukkan kebencian itu dilihat pada maslahat dan mudarat. Kalau dalam hati sudah jelas, tetapi mengaplikasikannya dia lihat atau tidak, itu tergantung maslahat mudarat. Di masa-masa Islam itu kuat, maka mudaratnya manfaatnya sangat besar kalau kita tunjukkan sikap izzah, kemuliaan Islam kepadanya, dan dia kemudian menjadi terhina. Ya. Tapi di masa-masa Islam lemah, ya, seperti di masa kita ini, itu kurang pas. Ya. Oleh karena itu, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Jadi, kalau ada rekan kerja kita yang kafir, atau tetangga kita yang kafir, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Dan bahkan, seharusnya kita berbuat baik kepada mereka untuk mendakwahi mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian atau memerangi kalian karena agama kalian. dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi tidak terlarang berbuat baik kepada mereka, tidak terlarang berbuat baik kepada mereka, dengan syarat dia tidak termasuk orang kafir yang menampakkan kebenciannya terhadap Islam. Iya, itu makna ayat yang baru saja kita sebutkan. Itu di satu sisi, Allah tidak larang berbuat baik kepada mereka. Sekali lagi jemaah sekalian, berbuat baik kepada mereka bukan berarti cinta, bukan berarti senang. Makanya ada sahabat yang baru masuk Islam setelah perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka ghanimah jauh lebih banyak dibanding sahabat-sahabat senior, dibanding Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apakah itu menunjukkan Nabi lebih cinta kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini dibanding sahabat-sahabat senior? Sama sekali tidak. Ya, dipahami ya? Karena ada maslahat yang diharapkan. Mereka kan baru masuk Islam, jadi harus diikat hatinya kepada Islam. Itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'liful qulub. Ikat hatinya, buat dia senang kepada kita, buat dia cinta kepada Islam. Dengan apa? Dengan akhlak mulia kita, dengan harta kita. Ya. Makanya ada orang kafir Arab, Badui kafir, kasar, tidak punya adab. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa basa-basi, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Dengan kata-kata yang kasar. Sahabat marah mendengarkan orang tersebut. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya, enggak main-main, kambing sebanyak satu lembah. Apa yang terjadi? Tidak lama orang itu masuk Islam. Iya. Jadi ini metode untuk melembutkan hati. Iya. Jadi sama saja, mau dia atasan kita, mau siapapun, dia orang kafir, kita punya kewajiban berdakwah kepadanya. Dan salah satu cara agar dia mau menerima dakwah kita, berbuat baik kepadanya. Iya. Namun yang sepatutnya adalah seorang muslim itu enggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Beda dengan jual beli. Jual beli kan enggak ada yang memimpin, enggak ada yang jadi bawahan. Ya. Atau rekanan bisnis, itu beda. Tapi kalau kita jadi bawahan dia, tidak patut. Ya. Kenapa? Yang namanya atasan, bawahan harus punya sikap loyal. Sementara itu dilarang dalam syariat. Iya kan? Namanya bawahan punya sifat loyal kepada atasan. Iya. Sementara dalam syariat itu terlarang. Jadi tidak patut. Iya. Makanya aneh kalau ada orang yang menganjurkan pilih orang kafir, dan ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama, memilih pemimpin kafir hukumnya haram. Dan ini mencakup segala bentuk kepemimpinan, mau kepemimpinan kelompok, ketua kelas, pimpinan divisi, pimpinan bagian, apalagi yang lebih luas, ya, seluas kota, provinsi, atau negara. Sama, itu larangan memilih orang kafir menjadi pemimpin, sepakat para ulama, mencakup kepemimpinan dalam segala bidang. Dalam rumah tangga sekalipun, dalam rumah tangga, enggak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Enggak sah pernikahannya. Kalau tadinya suaminya muslim, kemudian dia murtad, otomatis rusak pernikahannya. Enggak usah bilang cerai, sudah pernikahannya udah putus dengan sendirinya. Iya. Jadi sampai tingkatan terkecil rumah tangga itu enggak boleh. Iya. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama, ya. Jadi kalau ada yang katanya dia ulama, katanya dia tokoh Islam, kemudian dia katakan boleh, bahkan lebih baik daripada muslim korupsi, tapi korupsi, maka itu menyelisihi ijma', kesepakatan ulama dari seluruh mazhab akan haramnya memilih pemimpin kafir. Iya, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Wallahu a'lam. sebagaimana ulama juga sepakat. Ya, ulama juga sepakat, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ulama juga sepakat kalau pemimpin itu tadinya Muslim kemudian dia murtad, wajib dilengserkan. Ya, tapi murtad beneran, jangan murtad versi Khawarij, itu pengkafiran seorang Muslim, bukan seperti itu maksudnya. Dan itu pun melengserkan pemimpin itu walaupun dia kafir, itu pun masih tetap ada persiapan jihad. Kalau persiapannya belum punya, itu namanya bunuh diri. Ya, baru punya pisau dapur mau melawan tank. Ya, itu bunuh diri namanya. Seperti yang terjadi di Suriah. Apa yang terjadi di Suriah? Itu bunuh diri namanya. Dan masalahnya bukan mereka saja yang korban. Yang korban kaum muslimin, anak-anak kecil, wanita-wanita. Ya. Jadi itu akibatnya. Ini sepatutnya kita ambil pelajaran. Jadi orang pemimpin itu kalau dia sudah kafir, betul wajib dia dilengserkan. Tapi jihad itu ada aturannya. Bukan modal semangat. Ya, jihad itu ada aturannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah." Siapkan untuk menghadapi mereka yang kamu sanggupi dari kekuatan. Belum siap. Kemudian berjihad, itu jihadnya tidak sesuai syariat. Ya, belum siap, kemudian pergi berjihad, bukan berarti kita mendukung orang-orang kafir di Suriah, bukan. Tapi yang salah kita harus katakan salah. Dan kita tetap harus mendukung. Ini istilahnya nasi sudah jadi bubur. Mau apa lagi? Mau keluar dari situ sudah enggak mungkin. Ya, kita dukung dengan doa, dengan apa namanya? Terutama dengan bimbingan ulama. Jangan bertindak sendiri, ya. Kalau berbicara jihad, Ahlus Sunnah itu selalu mengikuti bimbingan ulama. Itu kunci keselamatan dari berbagai macam penyimpangan. Kalau kita menuruti emosi dan semangat, ini bahaya. Ini termasuk sebab kesesatan. Harus dengan bimbingan para ulama. Iya. Jadi yang namanya salah kita katakan salah. Ya, wallahu alam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Baik. Wisata religi. Baik. Yang pertama, tentang sholat di masjid yang ada kuburan. Banyak sekali hadis-hadis yang melarang keras sholat di masjid yang ada kuburan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah yang diberi nama Gereja Maria. Ya, gereja itu penuh dengan gambar-gambar, patung-patung dan kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar." Mereka itu adalah satu kaum apabila mati orang saleh di tengah-tengah mereka, maka mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Kemudian mereka tambahi lagi dengan gambar-gambar atau patung-patung. Jadi jamaah sekalian, ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan mungkin kebiasaan Yahudi dan Nasrani ini banyak sudah mereka tinggalkan. Justru malah kaum muslimin yang melestarikan. Ya, coba antum masuk di gereja-gereja. Saya belum pernah lihat gereja ada kuburan di dalam. Ya, kebetulan di kampung saya banyak gereja. Ya, kita pergi pulang sekolah melewati gereja selalu. Ya. Nggak kita lihat ada kuburan. Padahal itu kebiasaan mereka dahulu yang menyebabkan mereka tersesat. Mereka malah sudah banyak meninggalkan, kok kaum muslimin yang malah melestarikan yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dilarang keras. Allah melaknat mereka karena sebab itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syiraril khalq man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidun al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat itu terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kamu solat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Itu menghadap. Ada pula hadis yang melarang solat dalam posisi apapun, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah, masjid, kecuali pekuburan dan WC. Dan masih banyak hadis melarang dengan keras solat di kuburan. Sama saja, di situ dibangun masjid atau tidak, nggak ada bedanya. Itu terlarang. Dan sama saja, masjid yang duluan atau kuburan yang duluan, semuanya tercakup di dalam larangan hadis-hadis tersebut. Ya, karena larangannya begitu keras, ada kalimat laknat, maka di dalam mazhab Ahmad itu, di dalam mazhab Hambali, itu hukumnya adalah tidak sah solatnya. Dalam mazhab ulama yang lainnya, termasuk juga mazhab Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar tapi solatnya masih sah. Ya, berdosa tapi solatnya masih sah. Kalau dalam mazhab Ahmad, tidak sah. Ada pendapat yang pertengahan, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah kata beliau tergantung. Ya, bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Kapan tidak sah? Kalau seseorang itu sholat walaupun dia berniat beribadah kepada Allah, tapi juga ada maksud memuliakan kuburan tersebut, maka tidak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau dia cuma kebetulan lewat, dia sudah tahu ada kuburan di situ, kemudian dia sholat tanpa ada maksud memuliakan penghuni kubur itu, maka sholatnya sah namun dia berdosa. Jadi itu perinciannya. Namun kalau kita enggak tahu habis sholat baru tahu, insyaallah sholat kita sudah sah, tidak perlu diulang. Ya. Kita enggak tahu ada kuburan habis sholat baru tahu. Ya. Wallahu alam. Kemudian terkait dengan wisata religi. Pertama jemaah sekalian, wisata religi itu hanya dibolehkan ke tiga masjid. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Kita pergi, bukan wisata ya, mungkin kurang pas dinamakan wisata. Kita berpergian jauh karena kemuliaan satu tempat. Hanya diizinkan untuk tiga masjid. Selain itu tidak ada dalilnya dan terlarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Iya. Itu saja. Maka ini pertama. Dari situ sudah salah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang lain, kalau yang pergi ibu-ibu majelis taklim, ya, enggak ditemani mahram. Ya. Ini juga salah. Wanita kalau pergi safar harus ditemani mahram. La tusafirul mar'a ila ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah terdaftar mau berjihad, tapi istri saya mau naik haji. Nabi SAW mengatakan, temani istrimu. Ya. Ini ibadah, safar ibadah, yang sudah jelas-jelas ibadah, haji, termasuk rukun Islam, harus disertai mahram. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau mereka kesana untuk berdoa kepada Allah, namun dengan keyakinan, karena itu makamnya wali, berarti itu makam keramat, doa saya insya Allah lebih dikabulkan, maka di situ ada dua kesalahan besar. Pertama, itu tidak ada dalilnya. Berarti mengada-ada dalam agama. Yang kedua, bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Kata para ulama, syirik kecil itu adalah kullu dari'atin ila syirkil akbar. Semua perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu namanya syirik kecil. Kemudian, yang paling berbahaya adalah, kalau ternyata mereka melakukan wisata religi, pergi ke tempat-tempat yang mereka yakini sebagai kubur keramat, lalu mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka itu termasuk syirik. Jadi, kalau tadi ditanyakan apakah itu syirik, itu tidak otomatis bisa difonis syirik. Ya. Ya paling tidak itu menyelisihi sunnah atau menyelisihi syariat atau mengada-ada dalam agama kalau ternyata mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut atau ke satu tempat yang mereka anggap keramat, di situ ada penjaganya menurut keyakinan mereka, lalu mereka berdoa kepadanya atau menyembelih sebagai sesajen kepadanya, maka barulah dikategorikan sebagai syirik besar. Ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan, waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.